Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala taufiqihi wa syukrulahu ala ihsanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ikhwani fiddin, azzakumullah, alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita lanjutkan insyaAllah keterangan Syekhana Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahallahu ta'ala di dalam mensyarah kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Kita masuk kepada pembahasan ru'yatullah, atau masih di dalam pembahasan tentang ru'yatullah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Dan telah kita sebutkan pada majelis-majelis sebelumnya bahwasanya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum mukminin dua kali. Yang pertama adalah di padang mahsyar, dan yang kedua di dalam al-jannah, di dalam syurga. Demikian dijelaskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah, di antaranya Imam Qadhi bin Iyad, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah sahih Muslim. Taib, ikhwani fi din azzakumullah, telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berhujjah dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang terkadang hujjah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dianggap jauh pendalilannya oleh sebagian manusia secara sepintas, akan tetapi bagi yang mengamati dan membahas apa yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim dari 7 ayat tersebut, maka dia akan mendapati bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dapat dilihat di yaumul qiyamah. Di antara dalil tersebut yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah pada ayat 223, yaitu kata-kata mulaquhu, annakum mulaquhu, bahwa kalian akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata berjumpa di sini mengharuskan adanya ru'ya wal mu'ayanah, mengharuskan adanya pandangan, penglihatan terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Naam, kemudian juga ayat yang kedua yaitu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, di dalam suratul An'am pada ayat 103, bahwasanya pandangan-pandangan itu tidak mampu meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah yang meliputi segala pandangan, dan Allah maha lembut dan maha memberitakan. Di dalam ayat ini juga dalil yang jelas sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya kata-kata la tudrikuhul absar di dalamnya terdapat isbat ar-ru'ya, penetapan ru'ya, yakni melihat kepada Allah subhanahu wa taala. La tudrikuhul absar, pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa taala. Naam, peliputan yang ditiadakan di sini adalah sebagaimana yang kita jelaskan bahwa peliputan secara keseluruhan tidak mungkin kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kita melihat matahari atau bulan atau bintang. Yakni ketika kita melihat matahari, maka kita dapat meliputi bulatannya secara keseluruhan, maka ini namanya pandangan yang meliput, yang meliputi. Adapun memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah, maka pandangan kita tidak mampu meliputi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian makna ayat ini, sehingga sekaligus menetapkan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dapat dilihat, akan tetapi penglihatan kita, pandangan kita kepada Allah tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa meliputi zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang hanya mengetahui dirinya sendiri, kebesarannya, keagungannya, dan dari semua sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, adapun makhluk tidak akan mampu meliputi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya ataupun di dalam sifat-sifatnya, tetapi Allah yang meliputi seluruh makhluk ini. Nah, demikian pendalilan daripada ayat Al-An'am 103. Wa kadzalika al-ayatul ukhra, demikian pula ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam Nabi Musa dengan firman-Nya, lan tarani, engkau wahai Musa tidak mampu melihatku. Naam. Kata-kata lan tarani, sebagian ahlul bid'ah Mu'tazila menyatakan bahwasanya juga di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat, karena secara bahasa di sini menggunakan kata lan. Lan tarani artinya tidak akan mungkin Allah itu bisa dilihat, baik di dunia ini ataupun di hari kiamat nanti. Maka ini adalah pendapat yang keliru, pendapat daripada ahlul bidah Mu'tazila. Akan tetapi pendapat ahlus sunnah wal jamaah bahwa lan di sini tidak mesti menafikan penglihatan tersebut, meniadakan penglihatan itu juga di yaumul qiyamah, akan tetapi yang ditiadakan di sini adalah di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu sangat jelas di dalam ayat ini ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini anzur ilaik." Biarkan aku melihat kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan tarani. Di dunia ini engkau tidak mampu melihatku wahai Musa. Naam, akan tetapi lihatlah kepada bukit. Kalau gunung atau bukit tersebut tetap pada tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Naam, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dan Nabi Musa memandang kepada gunung tersebut, maka gunung itu terhambur. Naam, gunung itu tidak mampu tetap pada posisinya, tetapi gunung itu mengalami kehancuran dan Nabi Musa seketika itu pingsan. Kemudian ketika beliau bangun atau sadar dari pingsannya, maka beliau menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana awwalul mu'minin, aku adalah awal yang beriman kepadamu ya Allah. Naam. Maka di sini sangat jelas bahwa peniadaan pandangan di sini di dunia, dalam kehidupan dunia ini, adapun di yaumul qiyamah maka Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh kaum mukminin di padang mahsyar maupun di dalam surga. Naam, demikian pula al hadis as sahih, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subhati wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Kitabul Iman, di dalam bab sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha la yanam, dan di dalam sabda Rasulullah, hijabuhu an-nur. Naam, Rasulullah menyatakan bahwa hijabnya Allah itu adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkap hijab tersebut, hijabnya Allah adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapnya, hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhihi, maka kesucian wajah Allah Subhanahu wa taala, cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh iman taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Naam, seluruh makhluknya dapat terbakar dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin di dunia ini dengan kemampuan manusia yang sangat terbatas mampu melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan mungkin. Naam, hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, yang kalau seandainya Allah menyingkapnya maka akan terbakar makhluk ini. Naam, wallahu taala alam bisawab. Di dalam riwayat yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihi salam menyebutkan bahwa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada 70 lapis cahaya, yang kalau seandainya beliau memandang kepada lapisan pertama dari cahaya tersebut, maka seketika itu beliau akan hangus terbakar. Itu malaikat Jibril alaihi salam. Maka bagaimana dengan manusia? Kecuali di yaumul kiamah Allah memberikan kemampuan yang khusus, kekuatan pandangan, kemampuan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan di dunia ini. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, ayat yang lain, ayat yang keempat yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat yaumul kiamah, yaitu di dalam surah Yunus pada ayat ke-26, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan maka dia mendapatkan husna. Kebaikan yang dimaksud adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Dan yang dimaksud tambahan di sini ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam birru'ya, yaitu dengan melihat Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Suhaib di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam menafsirkan bahwa az-ziyadah yang dimaksud ru'yatullah. Maka bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yang dari kaum mukminin, baginya surga dan baginya tambahan, yaitu tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa fassaraha adadun minas sahabat birru'ya, juga ditafsirkan oleh sejumlah dari para sahabat, ziyadah, tambahan di situ adalah ru'ya. Naam, al-husna adalah al-jannah, wa ziyadah hiya ru'yatullah tabaraka wa taala, wa hiya adalu minal jannah. Surga, al-husna adalah surga, dan tambahan adalah melihat Allah tabaraka wa taala, dan melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah afdal minal jannah, lebih afdal daripada kenikmatan surga. Naam, karena kenikmatan yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Di dalam riwayat yang lain, ketika penduduk surga melihat wajah Allah, seketika itu mereka melupakan kenikmatan surga. Menunjukkan bahwa kenikmatan yang tertinggi adalah memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Wa yaqulu wallahu yaqulu li'ibadihi ba'da an yadkhulul jannah, hal turiduna syai'an azidukum? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya ketika mereka masuk ke dalam surga. Ketika para hamba itu masuk ke dalam surga, Allah berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian wahai penduduk surga menginginkan sesuatu tambahan? Qalu madza nuridu? Mereka ahlul jannah menyatakan, "Ya Allah, wahai Rabb kami, apa yang kami inginkan lagi selain dari kenikmatan surga ini?" Naam, bayyadta wujuhana, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam suratul Imran. Naam, yaitu wajah yang berseri-seri, yang mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, adapun yang berseri-seri wajahnya, yang putih wajahnya, berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang muswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun yang hitam wajahnya, apakah kalian kufur setelah keimanan-keimanan kalian? Naam. Allah Subhanahu penduduk surga tersebut berkata bahwa apalagi yang kami inginkan ya Allah dari kenikmatan? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa adkhaltana al-jannah, dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Wa a'taitana, dan Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Fayatajalla lahum rabbuhum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada penduduk al-jannah. Fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdal min ru'yatillahi tabaraka wa taala. Maka mereka tidak pernah bernikmat-nikmat dengan satu kenikmatan, melainkan mereka bernikmat-nikmat dengan melihat wajah Allah tabaraka wa taala, yakni kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tambahan kepada penduduk surga. Wal ahadits kama qulna balagat 30 min fi itsbati ru'yatillah, dan hadis-hadis sebagaimana yang kita katakan, yang kami katakan bahwasanya mencapai 30 ya dari hadis-hadis yang menetapkan tentang ru'ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir ada 30 hadis, semua dalil-dalil yang menunjukkan penetapan ru'ya Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis. Adapun di dalam ayat-ayat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 7 ayat. Adapun di dalam hadis, kata Syekh rahimahullahu taala, mencapai 30 hadis yang dijadikan sebagai dalil di dalam menetapkan ru'yatullah. Naam, di antaranya adalah hadis Jarir dan hadis Abu Hurairah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan, tarawna rabbakum ayanan kama tarawna syamsa laisa dunaha sahab wa kama tarawna al-qamara lailatal badr laisa dunahu sahab. Naam, Allah Rasulullah menyatakan, kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, dengan mata telanjang, dengan mata telanjang. Laisa dunaha sahab, tidak ada yang menghalangi kalian, tidak ada yang menghalangi kalian. Wa kama tarawna al-qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Laisa dunahu sahab, tidak ada penghalang. Yakni kalian dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tidak saling desak-desakan. Tidak sempit. Naam, dengan leluasa kita dapat melihat Allah sebagaimana di dunia ini kita dapat melihat bulan dengan jelas dan tidak berdesak-desakan. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah yang lainnya, la tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan ya di dalam melihatnya, kalian tidak susah payah di dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab beliau, kitab As-Sahih, dalam kitab At-Tauhid, dengan bab firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu bab firman Allah bahwa pada hari itu ada wajah yang berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat, kepada Allah mereka memandang. Jadi ayat ini sangat jelas menetapkan bahwa kaum mukminin ahlul jannah, wajah mereka berseri-seri, bercahaya putih, dan mereka memandang kepada Rabbnya, yakni kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian pula hadis yang banyak yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadza fima yata'allaqu birru'ya. Ini adalah hal yang berhubungan dengan ru'ya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 ayat yang telah kita sebutkan, dan ayat yang kelima adalah ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab At-Tauhid, yaitu dalam suratul Qiyamah pada ayat 22 sampai dengan 23. Juga di dalam surah Al-Mutaffifin, iya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menghijabi orang-orang kufar al-mutaffifin. Apa ayatnya musawir? Ayat musawir dalam suratul mutaffifin tentang orang-orang kafir yang dihijabi dari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Mana musawir? Siapa yang hafal al-mutaffifin? Muad. Muad. Akhir-akhir mutaffifin, sebelum akhir. Datuk mutaffifin atau bukan? Yang ada kata hijab yauma idzin. Yahjubun, itu ayatnya. Yahjubun. Aywa, lauma idzin lamahjubun. Naam. Yauma idzin lamahjubun. Itu kan pada hari itu mereka dihijabi, yakni orang-orang kafir, menunjukkan bahwa orang-orang mukmin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin orang-orang kafir dihijabi kemudian kaum mukminin juga tidak bisa melihat, berarti terhijabi juga, menunjukkan bahwa kaum mukminin itu melihat Allah. Apa sebelumnya? Yauma idzin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim. Sebelumnya. Al-Muhim. Benar-benar al-mutaffifin? Nah. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam matan lanjutan matan dari ucapan Imam Ahmad, wa in thabata. Apa itu? Wa in thabata 'anil asma' wastauhasha minha al-mustami'. Ya'ni asma'u ahli al-batil amma ahlul haq fayatalaqqawnaha bisuduri ruhbah. Wa innama 'alaihi al-imanu biha lamma dhaharatul fitnah wa inkaru ru'yatillahi wa hunaka unasun yushawishun qala mithla hadzal kalam. Naam, jadi beriman kalian dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara gaib. Perkara-perkara gaib seperti yang sudah disebutkan diantaranya adalah beriman dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan takdir, dan selainnya dari perkara-perkara gaib yang terdapat di dalam hadis-hadis. Maka jangan engkau bimbang dengan sebab ucapan-ucapan ahlul batil, ya. Jangan engkau ragu dan bimbang atau bingung karena sebab syubhat-syubhatnya ahlul batil. Naam, mereka membuat kesamaran sehingga ketika seseorang mendengarkan syubhat-syubhat tersebut, boleh jadi dia berpaling dan tidak beriman dengan perkara-perkara gaib yang telah disebutkan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, karena tidak bisa diterima oleh akalnya. Nah, maka sikap seorang muslim tidak dibenarkan demikian. Nah, dia harus kokoh dalam keimanannya dengan lapang dada menerima seluruh apa yang terdapat di dalam nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak diterima dengan akalnya, maka dia wajib beriman dengannya. Nah, hal ahadukum yushawishu min hadith Abi Hurairah au ayat ar-ru'ya? La ahadun, wala Naam, wala apa itu? Yatihu sam'ahu anha, lakin asma'ah lil batil tanabbahu anha, fayaqulu mithla hadzal kalam. Yakni jangan kalian terpengaruh dengan subhat-subhatnya ahlul batil. Tidakkah kalian beriman dengan hadis Abu Hurairah, hadis yang menetapkan tentang ayat ru'ya? Nah, ini masih dalam soal ya, masih dalam menjawab pertanyaan dari para talabah yang hadir dalam majelis tersebut. Wa an la yarudda minha harfan wahidan, dan tidak boleh seorang pun, kata Imam Ahmad, menolak hadis-hadis tersebut sekalipun satu huruf. Naam, sekalipun satu huruf, apalagi menolak seluruhnya. Li'anna Rasulullah la yantiqu 'anil hawa alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu, dan tidaklah beliau mengucapkan kecuali hak. Walamma qala lahu Abdullah ibn Amr yaqulun taktubu 'an Muhammadin wa huwa bashar yatakallamu fi hal ar-ridha wal ghadab. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam uktub walladhi nafsi biyadihi la yakhruju illa haqqun alaihi salatu wassalam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Naam. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada Rasulullah, berkata kepada sahabat yang di mana para sahabat waktu itu Rasulullah sedang sakit keras. Sedang sakit keras. Mereka berkata, "Taktubu an Muhammadin wa huwa bashar." Apakah engkau menulis apa yang keluar dari mulut Rasulullah alaihi salatu wassalam sementara beliau adalah makhluk biasa? Beliau berbicara dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Nah, artinya secara tabiat manusia, kalau sedang marah maka biasanya ucapannya melenceng dari al-haq. Nah, ini kebiasaan pada manusia kalau sedang marah. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ya sedang sakit, para sahabat berkata, "Jangan kalian menulis dari Rasulullah karena beliau pada kondisi yang tidak stabil." Ya, ini kondisi sakit. Nah, dan beliau adalah manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Ya, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan tersebut, beliau mengatakan, "Uktub, tulis. Tulis walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhruju illa haqqun, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kecuali kebenaran." Naam, jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau manusia biasa sebagaimana kita, akan tetapi beliau maksum karena sebagai nabi dan rasul. Kalau salah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau keliru dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna maksum. Maka Rasulullah dalam keadaan apapun, kalau beliau berbicara dan itu salah, mesti ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada peneguran dari Allah, maka itu pasti kebenaran. Maka tulis, kata Rasulullah, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha, tidaklah Rasulullah berucap dari hawa nafsu melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nas'alullah assalamu al-afiyah. Ayat-ayat yang seperti ini dijadikan oleh ahlus syubhat seperti Syiah, Rafidah, naam, untuk menetapkan bahwa Rasulullah itu juga manusia biasa seperti kita dan tidak maksum. Naam, tidak maksum, yakni juga terjatuh di dalam kesalahan sebagaimana ya umatnya, sebagaimana kita. Demikian keyakinannya Syiah, Rafidah, naudzubillah, ya, sehingga ini adalah merupakan celaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Celaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tanqis terhadap beliau, yang dimana sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidaklah beliau berucap dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mereka pertentangkan dengan ayat-ayat yang dimana Rasulullah melakukan kesalahan seperti abasa wa tawalla dalam surat Tahrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang Allah halalkan karena sebab istri, karena sebab mencari keridaan istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang seperti itu dijadikan oleh mereka sebagai dalil bahwasanya Rasulullah tidak maksum. Na'udzubillah min dzalik. Dari golongan Syiah Rafidhah ini yang keluar dari Islam, yang telah keluar dari Islam karena kekufuran-kekufuran yang sangat banyak yang mereka lakukan, baik dengan lisannya, dengan keyakinannya, dengan amalan-amalannya, sehingga mereka keluar dari Islam. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Sebelum kita tutup, kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan dari antum sekalian, saya persilahkan. Falyatafaddal. Naam. Tidak ada pertanyaan. Saya yang bertanya. Sudah masuk waktu Isya? Hah? Belum. Baik, sebelumnya kita menjelaskan tentang permasalahan yang penting sebelum ru'yatullah. Nah, masalah apa itu? Jundub, antum hadir sebelumnya minggu kemarin, minggu sebelumnya. Hah? Apa yang kita jelaskan sebelum pembahasan ini tentang ru'yatullah? Tentang Abu Abdillah. Nah, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Beriman dengan takdir. Kita telah menyebutkan bahwasanya takdir berjenis-jenis. Fadhal Abu Zahra, ada berapa jenis takdir, atau sebutkan jenis-jenis takdir? Fadhal, satu atau dua? Imran, baru hadir antum? Pertemuan sebelumnya anda hadir? Taib, sebutkan jenis-jenis takdir. Takdir harian, terus takdir tahunan, mingguan, harian atau mingguan, terus ah, taib, takdir harian, mingguan, tahunan, bisa berubah apa enggak? Bisa. Takdir apa yang tidak bisa berubah? Takdir yang di Lauhil Mahfud. Nah, kenapa antum tidak sebut? Nah, takdir al-am, takdir yang umum, yaitu yang di Lauhil Mahfud. Nah, sebagai tambahan, apa dalilnya takdir tidak tentang Lauhil Mahfud? Apa dalilnya takdir tentang Lauhil Mahfud? Taib Mas'ud, apa dalilnya tentang takdir Lauhil Mahfuz? Khairil. Abdul Aziz. Siapa yang menyebutkan? Ella. Hah? Ayat, hadis. Baik, تفضل. Rufiatil aqlam wa jaffatish shuhuf. Telah diangkat polpen dan telah kering tinta. Naam. Jazakumullah khair. Itu menjelaskan tentang takdir yang di Lauhil Mahfuz. Biasanya tidak ada perubahan. Naam, di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Di Lauhil Mahfuz. Al-Buruj yang paling terakhir, naam. Ya, dengan nas bahwa Allah sebutkan tentang Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Naam. Apa lagi? Agus. Apa lagi ayatnya tentang Lauhil Mahfuz, takdir Lauhil Mahfuz? Kullu syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Fi imamim mubin, dalam lafaz yang lain, nah. Nah, segala sesuatu kami simpan di kitab yang nyata. Nah, juga yang dimaksud adalah Lauhil Mahfuz. Wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Ilmul kitab juga yang dimaksud adalah Lauhil Mahfuz. Wa khalaqana kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Naam, kami ciptakan segala sesuatu dan kami takdirkan dengan sebenar-benar takdir. Yang dimaksud adalah takdir Lauhil Mahfuz. Baik, dalilnya tentang takdir yang berubah dari takdir harian. Takdir harian menyambung silaturahim. Apa dalilnya? Man arada an yunsha atharuhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Kemudian dalil yang kita bahas pertemuan sebelumnya, dalilnya siapa? Yang kita jelaskan panjang lebar, dalilnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang penulisan empat perkara. Naam, bikat dirizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun aw sa'idun berhubungan dengan ajal dan rezeki dan umurnya, ajalnya, ya. Ini menunjukkan bahwa bisa berubah. Dia merupakan takdir, ya, yang selain dari takdir al-am, yaitu takdir harian, ya, di dalam apa dia menyambung silaturahim. Nah, kemudian dengannya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Dalam sehari-harinya dia menyambung silaturahim. Sehingga ini bisa dikatakan takdir harian. Nah, juga dari sisi amalannya sengsara atau bahagia. Nah, semua ini masuk di dalam takdir harian. Kalau takdir tahunan, apa dalilnya? Takdir tahunan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadr. Itu tahunan, setiap tahun terjadi Lailatul Qadr, di situ Allah akan merubah nasib, ya, hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mestinya dia nasibnya sebagai penduduk neraka dirubah oleh Allah menjadi penduduk surga. Ya, pada setiap malam Lailatul Qadar itu, di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Naam, sehingga disebut dengan takdir tahunan, takdir tahunan. Naam. Ada yang juga menetapkan takdir mingguan dengan dalil hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, yaitu pada hari setiap pekan, hari Senin dan Kamis, itu dibuka pintu surga, dibuka pintu surga, kemudian para malaikat melaporkan catatan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hamba, ya, ketika mereka menghadap kepada Allah, di memperhadapkan catatan itu pada hari Senin dan Kamis. Makanya diantara hikmahnya disunahkan berpuasa pada Senin dan Kamis. Nah, ketika dilaporkan para Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikatnya, tulis kebaikan-kebaikannya dan hapus kejelekan-kejelekannya, ya, sehingga ditulis kebaikannya dan terhapus kejelekannya. Itulah makna ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah An-Nahl. Wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan. Dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz, yaitu kitab induk. Nah, jadi semua ini berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada, sehingga tidak ada pertentangan. Adanya perubahan-perubahan dalam takdir tidak ada pertentangan dengan apa yang dikatakan takdir Lauhul Mahfuz, bahwasanya tidak berubah, ya, sampai hari kiamat. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah tertulis, sampai hari kiamat tidak ada perubahan, tidak berubah, tidak ada pertentangan dengan semua dalil-dalil yang ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.